السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mari kita melanjutkan pembahasan fikih muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', masih dalam persyaratan keabsahan, kebenaran, keabsahan syirkah. Sebelumnya telah kita jelaskan bahwa harta yang diikutsertakan adalah milik keduanya, dan keduanya berhak berwenang untuk melakukan tindakan dalam harta kedua tersebut. Kemudian, dan harta yang distorkan untuk syirkah tadi itu harus mata uang setempat, atau bila bukan berbentuk mata uang, berbentuk aset yang lain, dinilai dengan mata uang setempat. Sekarang persyaratan selanjutnya, takra syekh. Bismillah, kalam mu'alif rahimahullahu ta'ala. Wa yashtarita likulli minhuman juz'an min ar-ribhi musya'an ma'luman. Dan syarat disyaratkan bagi yang bersyarikat atau kedua orang yang bersyarikat mendapatkan bagian keuntungan dari persentase yang diketahui. Al-Mu'allif menjelaskan syarat selanjutnya, ayyashtarita likullin minhuma juz'an minar ribh. Keduanya boleh mensyaratkan bagi masing-masing dari keduanya juz'an, bagian dari keuntungan. Berarti masing-masing boleh mensyaratkan, walaupun berbeda dengan rasio atau persentase harta yang mereka serahkan. A dan B masing-masing menyerahkan harta umpamanya 50-50%, umpamanya 1 miliar 1 miliar. Tetapi karena A lebih profesional mengelola dalam bidang ini, si A minta keuntungan buat dia 65%, si B menyetujuinya dan dia keuntungan 35%, walaupun modal si B adalah 50%, karena keuntungan boleh berdasarkan persyaratan, tapi harus ada bagian dari laba. Kemudian syaratnya musya'an ma'luman. Musya'an artinya dia berada pada semua jenis harta keduanya. Ya, kalau umpamanya modal A adalah dolar, modal B adalah rupiah, dan dolar tadi dinilai dengan rupiah, maka keuntungan bagi kedua belah pihak umumnya sepakat 50-50%, maka si A memiliki 50% dari modal dolar tadi. Kalau sudah berbentuk barang, ada aset yang mereka beli dan mereka kembangkan, pada setiap item barang mereka memiliki aset sesuai dengan modal masing-masing 50-50%. Tidak boleh dikatakan kamu kan harta kamu di sini umpamanya mereka membuat syirkah berdua dengan menyerahkan barang masing-masing, umpamanya A pakaian muslim dewasa laki-laki, B pakaian muslimah dewasa, kemudian mereka buat gabungkan menjadi satu toko, kemudian si A yang dewasa laki-laki kata dia, ya ini barang saya, ini barang kamu. Kalau begitu tidak syirkah. Tapi dinilai berapa nilai masing-masing. Andai umpamanya sampai 50-50% nilainya. Modal A dihitung sudah sama dengan 1 miliar, modal B 1 miliar. Di setiap bagian barang si A, si B memiliki 50%. Di setiap bagian barang si B yang busana muslimah dewasa, si A memiliki 50%. Itu maksud musya. bukan terpisah. Ma'luman harus jelas. Dengan rasio tadi 50-50 pembagian hasilnya atau 65-35 harus jelas. Tapi kalau dia mengatakan modal kita 50-50 untukmu sebahagian, untukku sebahagian, ini tidak boleh. Sebahagian itu 30 juga sebahagian, 55 juga satu bahagian. Tapi kalau setengah, jelas dibagi dua berarti. Itu yang dimaksud dengan musya'an ma'luman, yaitu hartanya laba berada pada setiap item barang dan harta, dan harus jelas persentasenya berapa. Baik. Kemudian mu'alif menjelaskan yang tidak terpenuhi dalam contoh-contoh yang tidak terpenuhi dalam persyaratan ini. Tuasul Syekh. Fa'ilam yuzik fa'ilam. Enam. Wasil. Fa'ilam yuzikur ribha atau syarat li ahadihima juz'an majhulan atau darahima ma'lumatan atau ribha ahadi thawbaini lam tasihha. Dan apabila tidak disebutkan jumlah keuntungan yang jelas, atau salah satunya mensyaratkan satu bagian keuntungan yang majhul, yang tidak jelas, atau beberapa dirham ma'lumatan yang ma'lum, yang diketahui, atau keuntungan salah satu dari dua thawbain pakaian, lam tasihha, tidak sah syarikat. Ya. Penjelasan dari persyaratan yang tadi, ayaku wa yashtarita li kullin minhuma juz'an min ar-ribh. Fa illam yadhkur ar-ribh, jika keduanya tidak menyebutkan keuntungan dibagi, ya, maka kata mu'alif lam tasih, tidak sah akad syirkahnya. Jadi A nilainya 1 miliar pakaian busana muslimah la perempuan dewasa, B nilainya 1 miliar juga busana muslim laki-laki, lalu mereka gabung, lalu mereka ya udah kita gabung, kita bersyirkah inan, kau ikut jualan juga, beli juga, pakai jualkan juga, beli juga dari supplier pakaian dewasa laki-laki, kamu juga, saya juga, kata dia, saya jualkan juga pakaian dewasa muslimah dan juga saya belikan dari supplier, ya. Kita bersyirkah, semoga diberkahi Allah. Dan mereka tidak menyebutkan bagi untungnya berapa masing-masing, tidak sah. Ketika tidak sah, tentu tidak ada konsekuensi syirkah terjadi. Maka yang terjual dari pakaian busana muslimah perempuan, buat yang modal busana muslim perempuan. Busana muslim dewasa laki-laki yang terjual, itu untung ruginya ditanggung oleh masing-masing. Berarti syirkah tidak terjadi, itu maksudnya lam tasih. Au syarata li ahadihima juz'an, tadi mereka tidak menyebutkan untung bagi laba berapa masing-masing, ya, mungkin biasa ini, seperti ini sering terjadi, orang menyerahkan uang kepada seseorang, ya, lalu kata satu orang, nanti aja kita bagi hasilnya, ya. Kan belum ada hasil sekarang. Sepakatannya nanti aja bagi hasilnya. Lu apa-apakah kita dalam bicara masalah hasil? Penting kerja dulu. Setelah kerja, uang dari 100 juta menjadi sekarang 300 juta. Baru ribut. Ketika itu batal, berarti kalau itu namanya akad mudharabah, batal mudharabahnya, maka si pengelola dapat hak upah minimal, upah umumnya, upah yang pantas untuk mengerjakan seperti tadi. Untung dan rugi, ya, milik uang si pengelola tadi kembali. Ya, harta milik dia semuanya, tidak ada di sini kerjasama. Au syarata li ahadihima juz'an majhulan, atau keduanya mensyaratkan bagi salah seorang mereka ada bagian yang majhul. Ya. Seperti dia mengatakan, untukku setengahnya, sisanya untukmu, ya. Atau dia mengatakan, untukku sebahagian, sisanya setengahmu. Sebahagian tidak jelas, ya. Berapa persen? Itu juz'an majhulan. Au darahima ma'lumah, atau dia mengatakan untukku keuntungan dari kedua barang dagang kita busana muslim dan muslimah dewasa ini, ya, untukku keuntungannya 100 juta, sisanya ambillah untuk kamu. Ini tidak boleh, batal akad syirkahnya. Kembali yang terjual dari yang dewasa wanita buat pemodalnya, yang laki-laki dewasa buat pemodalnya. Karena ini mengandung unsur gharar. Dan Rasulullah naha an bai'il gharar, Rasulullah melarang dari jual beli gharar. Maka larangan menunjukkan batalnya akad. Dengan batal akad tadi, yang terjual dari busana muslimah perempuan untuk yang pemilik modalnya, sini untuk beli modal tidak ter salat, tidak terjadi akad syirkah. Itu maksud dengan batal. Au ribha ahadis syaubaini lam tasih, atau keuntungan salah satu pakaian tadi. Ya, kata yang punya busana muslimah laki-laki, keuntungan busana muslimah laki-laki semuanya untukku. Kata yang busana muslimah perempuan, keuntungan busana muslimah semua untukku. Ya sudah, berarti anda tidak ada syirkah, tidak sah syirkah dalam hal ini. Atau kalau mereka mensyaratkan dengan waktu, umpamanya salah seorang mengatakan, saya birlah buat sayanya 1 bulan dari 12 bulan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan semua keuntungannya untuk saya, 11 bulan ambillah untukmu. Mungkin dia berpikir, satu berpikir mungkin, wah ini baik banget teman. Ternyata dia ingin mengambil yang terbanyak dari syirkah tadi. Karena penjualan Ramadan itu biasanya Masya Allah diberkahi oleh Allah, menutup keuntungan 1 tahun, menutup kerugian 1 tahun mal. Ya, itu yang dijelaskan oleh mu'alif. Ini batal akad syirkahnya. Maka ketika batal, kembali masing-masing menjadi milik masing-masing. Wasil syekh, wakadha وكذا مساقات ومزارعة ومضربة. Dan demikian juga masuk ke dalam bagian syirkah, musaqah, muzara'ah dan mudharabah. Ya, bukan masuk bagian syirkah. Ini maksudnya mu'alif, nanti akan ada pembahasan mudharabah khusus. Nah, tapi di sini mu'alif dalam persyaratan penentuan laba tadi untuk musaqah, muzara'ah, mudharabah juga sama. Seperti itu. Ya, musaqah adalah pemilik tanaman tua menyerahkan kepada pengelola untuk merawat, mengairinya, membersihkan rumpunnya, memberikan pupuk, semuanya, ya, sampai memanen hasilnya dengan kesepakatan seperti tadi. Harus ada bagian keuntungan laba dan harus musya'an ma'luman. Tidak boleh dia mengatakan, pemilik kebun sawit umpamanya, dia mengatakan, ini yang petak ini semuanya hasilnya buat saya, petak yang lain ambillah untuk kamu hasilnya. Ya, yang ini mungkin hasilnya lebih banyak, atau sebaliknya mungkin rugi salah satu pihak. Ini mengandung unsur gharar. Ya, atau dia mengatakan, saya, kamu kerjakanlah untuk saya, labanya adalah 30 juta per panen. Per panen 3 per 2 pekan. Kemungkinan harga sawit turun tidak dapat 30 juta. Maka yang pengelola sudah tidak dapat apa-apa, harus nombokin untuk memenuhi 30 juta tadi. Ya. Maka batal musaqahnya. Wa muzara'atun, dan begitu juga muzara'ah. Muzara'ah berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau melakukan akad muzara'ah dengan penduduk Khaybar, Yahudi Khaybar, ketika Khaybar sudah ditaklukkan. Muzara'ah, seseorang menyerahkan tanah kosong untuk ditanami tanaman palawija, banyak padi, gandum, sayur mayur. Dia mengatakan, ini tanah olah, ya, untukmu 2/3, buat saya 1/3, atau untukmu 50%, untuk 50%, ini boleh. Tapi kalau dia masyarakat seperti yang tadi, ya, bahwa bukan bagian yang musyak, bukan semuanya. Dia mengatakan, bagian ini milik saya, bagian ini milik kamu. Ini tidak boleh, karena akan terjadi gharar. atau kata dia panen pertama untuk saya, panen kedua untukmu. Ini tidak boleh, kemungkinan panen pertama besar, hasilnya panen kedua kecil. Yang sering umpamanya dalam biasa dilakukan oleh kaum muslimin di negara kita dalam apa penggemukan hewan, penggemukan hewan ternak, dia berikan dua jantan betina kambing, seekor jantan, seekor betina, lalu diserahkan kepada seorang untuk mengelola. Anak pertama milikku, kata yang punya, anak kedua milikmu, dan begitu seterusnya. Kalau tidak beranak, terus setahun tidak ada beranak, otomatis si yang pengelola tidak dapat apa-apa. Ini tidak boleh. Ya, harus juz'an musya'an ma'luman. Ya, bukan pada anaknya. Dinilai pada waktu awal berapa harga kambing tadi. Kambing tadi 4 juta, nanti setelah 1 tahun dinilai lagi, insyaallah beratnya bertambah. Dan mungkin juga ada anaknya. Ya, dinilai semuanya. Jadi umpamanya hitungannya 11 juta. Berarti pertambahan 7 juta, kesepakatan keuntungan tadi harus musya'an ma'luman. Bagi 50% umpamanya 7 juta dibagi 2, 3 juta setengah buat pengelola, 3 juta setengah buat pemilik hewan tadi, induk tadi. Ya, wa mudharabatun, dan begitu juga dalamnya mudharabah. Mudharabah nanti akan dibahas setelah musyirkah ini, setelah bab ini, lanjutkan sedikit, Ustaz. Wal wadi'ah. Wal wadi'atu ala qadril mal. Dan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan nilai harta yang diserahkan. Ya, rasio nisbah harta. Wal wadi'atu ala qadril mal. Tadi laba boleh berdasarkan persyaratan. Tapi kerugian harus berdasarkan porsi modal. Tadi dalam kasus A memiliki modal 1 miliar pakaian busana muslimah dewasa, B atau sebaliknya, A busana muslim laki-laki dewasa, B busana muslimah dewasa, nilainya juga 1 miliar. Tapi karena A lebih profesional mengelola atau salah satu pihak lebih profesional, dia boleh minta persyaratan, saya kita mau bergabung, saya mau bergabung. Tapi karena saya profesional, saya sudah 15 tahun di bisnis ini, kamu kan baru 1 atau 2 tahun kemarin. Iya tadi. Saya minta keuntungan untuk saya 65, kamu 35. Ya. Ini boleh berdasarkan persyaratan. Tetapi kerugian harus berdasarkan nisbah harta, qadril mal. Tadi hartanya masing-masing modalnya adalah 50-50. Kalau tadi pihak yang modalnya 50, dia dapat laba 35, dia balik kepada yang minta laba 65, modalnya 50. Kamu kan bilang kamu profesional. Kamu minta keuntungan 65, padahal modal kamu cuma 50. Saya setuju dengan syarat, kalau terjadi kerugian, kamu juga menanggung 65, saya 35. Adil atau enggak kira-kira? Enggak. Orang mungkin berpikir adil. Iya, dia untung dia 65. Untung 65, dia nunggu kerugian. Ini untungnya 35, dia nunggu kerugian 35, walaupun porsi modal 50-50. Ini bukan masalah adil atau tidaknya. Ini yang terjadi riba. Ya, terjadi riba. Dari mana ribanya? Berarti kalau si pihak yang mengatakan profesional tadi minta keuntungan dia 65%, ya, dan dia siap menanggung kerugian 65%, karena menurutnya kerugiannya kecil karena dia profesional, ya, maka si yang modal 50%, 15% dari modalnya terjamin dari kerugian. Ya atau tidak? Karena ditanggung 65 oleh yang dapat laba 65. Padahal modal 50-50. Ya, berarti 15% dari modal yang dapat laba 35 terjamin dari kerugian. Ya. Bila terjamin dari kerugian, maka berubah bentuk akadnya menjadi pinjaman. Tidak ada syirkah lagi, pinjam namanya. Bila pinjaman dan ada keuntungan, namanya riba. Ya. Maka itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu'an, ya, bahwasanya beliau berharap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat menjelaskan riba dengan secara rinci. Kata beliau, haramna 19 muamalat khasyat al-wuqu' fi riba. Kami mengharamkan 90% dari transaksi muamalat khawatir terjadi riba. Jadi riba bukan hanya sekedar nih uang 1 juta nanti bayar berlebih, ya. Dalam usaha syirkah pun bisa terjadi riba. Begitu juga kalau tadi kan ada laba yang terjamin 15%. Terkadang orang mengajak saudaranya atau kerabatnya atau teman baiknya untuk ikut dalam usaha dia karena dia kurang modal. Dia tawarkan, nah, ikutlah dalam usaha saya ini. Ini proyek jelas sudah ada tanda tangan dengan pihak pemberi pekerjaan, pemberi proyek, dan nilai keuntungan 200%. Kamu naruh uang di bank, ya, walaupun bank syariah kan enggak sampai keuntungannya 200%. Ya, paling 9%, 10%, kecil. Kenapa kamu enggak mau? Dia bilang, iya, saya di bank syariah memang umpamanya labanya kecil, tapi juga risikonya kecil. Ya. Ya udah, kamu takut risiko, biar semua risiko saya nanggung. Kalau rugi nanti, saya jamin uang kamu kembali penuh. Lalu dia setorkan modalnya. Ini terjadi akadnya riba lagi, bukan akadnya syirkah kerjasama. Dan ini orang yang tidak mengerti ini sering tertipu. Banyak himbau-himbau investasi, ya, dengan mengatakan uang Anda kembali penuh dan dapat pertambahan per bulannya 5% dari modal yang Anda setorkan. Dari 5% dari modal itu kan bagian yang tertentu, juz ma'luman, bukan musya'an. Sama dengan darahim ma'lumah, ini mengandung gharar dan mengandung riba. Karena mengandung gharar dan riba, ujung-ujungnya biasanya penipuan. Modal hilang, yang 5% bagi hasil itu untuk bulan pertama, kedua, ketiga, iya masih ada. Bulan keempat dan seterusnya entah kemana itu orang. Ini yang sering terjadi, ya, karena kaum muslimin tidak mengerti akan syariatnya dengan baik, sehingga gampang tertipu, ditipu oleh orang-orang yang tidak mengerti syariat Allah Azza wa Jalla atau ingin menipu. Sedikit lagi selesaikan. Wala yushtaratu khaltul malain, dan wala kaunuhuma min jinsin wahid, dan tidak disyaratkan bercampurnya dua harta, dan tidak juga keduanya dari satu jenis. Ya, ini menurut mualif tidak disyaratkan bercampurnya dua harta. Ada khilaf dalam hal ini. Sebagian para ulama seperti mazhab Malikiyah, iya, mensyaratkan untuk dicampurkan. Tadi toko laki perempuan, toko laki-laki dimungkin jadi satu toko bercampur hartanya. Tapi mualif memilih tidak disyaratkan. Nilainya 1 miliar, 1 miliar. Ya, cuman mereka bersyirikat dalam laba. Laba di sini juga ikut dapat laba. Laba di sini juga dapat ikut laba. Bersyirikat juga dalam kerugian. Di sini rugi, di sini untung. Ini untung sini untuk kerugian di sini. Menjadi harta sepuluh milik satu orang. Ini yang dikatakan oleh mu'alif. Pendapat pertama tidak. Harus digabungkan seolah itu milik satu orang. Tapi mengelolanya dua orang. Pemiliknya dua orang. Wallahu ta'ala alam, pendapat mu'alif dalam hal ini wajih. Karena tujuan dari syirkah adalah laba. Ya, bukan sekedar pengelolaan. Wala kaunuhuma min jinsin wahidin, juga tidak disyaratkan kedua modal yang disetorkan itu harus satu jenis. apakah dua-duanya harus pakaian, ya, apakah dua-duanya harus makanan, mungkin juga tidak. Seorang mungkin buka cuci mobil, ya, cuci mobil kan kadang nunggu 14 jam, setengah jam, kadang kan ya, nah, lalu ada space kosong di tanahnya, dan dia ajak kuliner untuk kerjasama syirkah. Untung dicuci mobil kamu dapat, tapi untung di kamu saya juga dapat, seolah menjadi satu harta. Ya, ini boleh tentu dengan syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya, dinilai dengan rupiah. Ya, tidak harus jenis satu ini berbeda kan? Yang satu jenisnya jasa cucian mobil, yang satu adalah menjual belikan makanan kuliner. Ya, selesai kita membahas zakat syirkah. InsyaAllah sebelum selanjutnya kita akan membahas mudharabah. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah telah tuntas dan selesai penjelasan dan syarah dari syarat-syarat dalam syarikah, dalam tinjauan syariah Islam. Dan alhamdulillah telah sempurna penjelasan dalam bab syirkah. Kita akan berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV untuk bersoal jawab dan bertanya terkait dengan bab ini. Silakan di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita akan angkat beberapa pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Baik, kita terima. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dari Bondan, Jakarta, Ustaz. Silakan, Akhbanan. Barakallahu fiik. Saya mau tanya, misalnya saya punya tempat kantin gitu, Ustaz. Yeah. Saya bagi-bagi berapa tempat untuk orang jualan. Kemudian saya kerjasama sama orang yang mau jualan. Terus tapi saya bilang bahwa tiap laku satu porsi, Rp1.000 masuk ke saya. Sisanya buat Anda. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga mentargetkan minimal misalnya kalau selama 6 bulan dia nggak bisa sampai target-target tertentu, kita boleh ganti dengan pengontrak lain atau dengan mitra lain gitu loh. Kira-kira kalau seperti itu boleh nggak, Ustaz, ya? Apakah memang boleh? Ini syirkahnya dengan bagian tertentu kan ya? Iya. Yeah. Bagian tertentu kan sudah kita katakan tidak boleh. Ya, kalau Anda ingin sewa saja, udah. Oh, sewa, nggak boleh yang tadi ya, Ustaz, ya? Ini kan tidak boleh tadi, karena nggak jelas. Ya, Anda bisa jadi, ya, tadi kan dikatakan harus juz'an musya'an ma'luman. Tapi kalau Anda kan dan bukan dengan darahim ma'lumah, belum bukan dengan nominal tertentu. Kalau Anda tadi minta nominal tertentu. Nah, tentu kalau tidak persen boleh, Ustaz. Apa? Persen boleh. Kalau persen dari kalau persen boleh. Oh, jadi misalnya saya dapat 2% atau 5% dari jualan apa offset tadi boleh ya? Ya, boleh. Tapi kalau per porsi enggak boleh, Ustaz, ya? Tidak boleh. Kalau lebih baik Anda sewakan saja. Oh, dia mau untung besar, dua-duanya boleh. Teman pilihlah mana yang menurut Anda berdua lebih baik. Ya. Dia untung besar, tetap sewanya sekian. Dia pun rugi, tetap sewa sekian. Niatnya sih gini, Ustaz. Kalau misalnya pakai sewa, kan dia harus modalnya lebih besar di depan. Kalau kan sewa tidak mesti di depan, bisa di belakang. Oh, bisa pakai itu ya, Ustaz, ya? Bisa. Jadi, di belakang. Bulanan atau belakangan boleh ya? Bisa, oh, iya. Apa salahnya sewa di belakang? Iya. Oke. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah manan. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di line telepon 0218236543 dalam bab syarikah. Kita terima kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umu di mana? Dari hamba Allah Gorontalo. Ah, silakan, umu. Saya mau tanya, Ustaz. Iya, ibu. Nama saya dipinjam sama kakak saya. Apa? Apa yang dipinjam, Umu? Nama saya dipinjam sama kakak saya untuk kredit barang. Ya. Terus sudah 3 tahun ini sudah tidak ditagih lagi. Apakah itu utang-utang saya atau utang kakak saya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. secara syar'i yang berhutang adalah kakaknya beliau, hakikat. Secara syar'i, Ustaz. Iya. Tetapi secara hukum legal tertulis dia yang bertanya yang terhutang. Artinya risiko tentu dia yang akan menanggung. Nah. Ya. Allah taala alam. Kalau kemudian tadi sudah selesai, sudah tidak ditagih lagi, ya, berarti kedua-dua belah pihak lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab masing-masing memang sudah lepas ya, tanggung jawabnya sudah. Ya. Baik, demikian umum yang ada di Gorontalo. Semoga ini menjadi jawaban dari apa yang ditanyakan dan jazakallahu khair barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, yang ketiga di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Iya, halo, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Jibril nih di Aceh, Ustaz. Silakan Abu Jibril. Ini saya mau tanya sedikit tentang waris, Ustaz. Iya. Kebetulan seminggu yang lalu, Ustaz. Iya. Mertua saya meninggal, mertua laki-laki. Sebentar, kalau mengenai waris, bisa saya bertanya? Bisa, Ustaz. Jibril. Yang meninggal ini namanya siapa? Yang meninggalnya Pak Ilyas, Ustaz. Ilyas, Ustaz. Pada saat dia meninggal ini, istrinya masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Istrinya sudah wafat? Iya, Ustaz. Berarti sudah tidak ada istri ketika dia wafat? Iya, Ustaz. Cuma istri... Sebentar dulu. Iya, Ustaz. Bapak ibunya masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Berarti anak laki anak perempuan masih hidup? Anak laki-laki sudah meninggal, tinggal anak perempuan aja tiga, Ustaz. Anak perempuan tiga, tiga. Anak perempuan. Ya. Berarti ahli warisnya tiga anak perempuan. Pertanyaan itu ya. Apa? Jadi mertua saya punya istri satu lagi, Ustaz, yang masih hidup, Ustaz. Cuman istrinya tanpa pengetahuan almarhum istri pertama dan tanpa pengetahuan anak-anaknya, Ustaz. Tapi nikah mereka sah. Nikah mereka sah, Ustaz. Kalau secara sah, agama. Ya secara syar'i sah, maka dia berhak menerima waris. Itu berapa, Ustaz? Ya. Berarti istri, satu istri dapat dia 1/8, anak perempuan 2/3, istri 1/8, berarti hartanya dibagi 24, 16, kemudian 3, ya, 16 untuk 3 anak perempuan, 16/24, 3/24 untuk istrinya yang tadi yang saya jelaskan. Masih ada sisa 5. Ya. Sisa 5 ini untuk asobah. Asobahnya adalah ya anak laki-laki dan anak laki-lakinya sempat punya anak apa tidak? Punya, Ustaz. Ada anak laki-laki ininya ini punya anak laki-laki apa tidak? Punya dua anak laki-laki, Ustaz. Punya dua anak laki-laki. Sisanya 5 ini untuk dua anak laki-laki tadi. Cucu laki-laki berarti ya. Dua cucu laki-laki. 5 dari per berapa, Ustaz? Per 24 tadi. 5/24. Nah. Ya kan dia dibagi 24. Iya, nah, Ustaz. Anak laki perempuan 16/24 dibagi 3. Nah, Ustaz. Ya, istri 3/24. Masih ada sisa 5. Nah, 5 ini untuk cucu laki-laki. Ada cucu laki-laki, ada perempuan juga apa tidak cucu perempuan? Enggak ada, Ustaz. Hanya cucu laki-laki aja 2. Hanya untuk mereka 2 dibagi 5 tadi dibagi 2. Ustaz. Sedikit lagi, Ustaz. Ada ini masa iddah ini apa yang istrinya ini ada perlu juga disantunin atau gimana, Ustaz? Kan dapat waris dia. 3/24. Itu kalau mau disantuni ya bagus, cuman dia dapat waris. Ya, maaf Ustaz, ini walaupun harta bukan harta ini berdua sama istri yang pertama, Ustaz, yang istri yang kedua itu, Ustaz. Istri yang pertamanya sudah wafat atau belum? Sudah wafat, Ustaz. Berarti sudah dibagi warisannya kan? Belum dibagi itu masalahnya, Ustaz. Ya dibagi dulu warisannya dia sehingga ditentukan berapa hak suami dari warisan istri pertamanya. Oh begitu Ustaz. Ya, berarti harta Pak Ilyas ini harta yang dia cari sendiri dan bagian dari warisan istri pertamanya juga. Maaf Ustaz. Ya, hartanya ini keseluruhan hartanya dibagi 24. Nah Ustaz, walaupun kita nggak tahu ada nggak maksudnya ini harta seusaha sama istri kedua begitu Ustaz. Walaupun baru nikah pagi ini malam Pak Ilyas wafat, besok itu istri yang itu dapat 1/8. Nah Ustaz, dalam Islam tidak mesti harus istri harta itu bekerja bersama, masih tidak ada itu. Ya, maaf. Ya. Andai seorang konglomerat ya dia berusaha sudah 30 tahun dapat nilai hartanya sebanyak 10 triliun. Nah. Nah, kemudian itu dengan istri pertama, kemudian dia nikah lagi dengan istri kedua. Sehari setelah nikah dengan istri kedua ini, konglomerat ini wafat. 10 triliun tadi 1/8 dibagi 2 dapat juga istri yang baru satu malam. Nah Ustaz. Ya. Jelas Ustaz Afan. Ya Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Ilyas, barakallahu fiik. Pertanyaan terkait dengan warisan ya, dan sudah dijelaskan secara tuntas. Satu pertanyaan sedikit saja terkait dengan istri yang kedua 1/8, walaupun dari istri yang kedua tersebut tidak ada anak ya Ustaz. Dan anak dari istri yang pertama aja. Kan tadi saya tanya anaknya, saya lupa. Apakah ada dia Pak Ilyas punya anak dari istri kedua ini? Kalau istri kedua ini adalah janda dan bawa anak, dia tentu tidak dapat. Tetap 1/8 untuk hanya istrinya saja. Tapi kalau Pak Ilyas dari istri kedua ini punya anak, ya dimasukkan ke dalam 3 anak perempuan tadi ditambahkan. Jazakumullah khairah, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon di 021-823-6543. Baik, halo. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Ya, terima kasih. Dengan siapa di mana, akhi? Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dari Pak Eko Ustaz. Pak Eko di mana? Dari Bekasi. Silakan, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Fon Ustaz, ana mau tanya Ustaz. Kalau misalnya ana ikut member Ustaz, member itu terkait free pass parking Ustaz, member kartu parkir di suatu instansi di mana setiap bulannya ana harus bayar sebesar kisaran 60.000, tapi di awal ana harus administrasi untuk pembuatan kartu itu 90.000. Nah, bentar, administrasi pembuatan kartu 90.000, kartu apa itu? Kartu member Ustaz. Untuk iya, maksudnya kartu chip yang ada elektrik ini ya kan ya. Ada semacam elektrik untuk masuk. Iya. Kartu elektrik sampai 90.000. Kalau kartu ATM bank yang isinya uang, ya, itu berapa biasanya kalau dikenakan denda, kalau dikenakan penggantian kartu? Sampai 20.000. Paling sekitar 20.000-an kan ya. Sama juga dengan kartu e-money. E-money kan 10.000 harganya. Iya. Berarti ada kelebihan keuntungan dari member tadi. Iya. Kalau ada kelebihan dari nilai real cost dari kartu tadi, maka dia ada keuntungan. Tetapi ada mukabil atau tidak? Ya. Nah, Ustaz. Jadi gimana Ustaz terkait hal itu? Nanti kartu ini isinya Anda isikan top up akan uang atau apa maksudnya? Nah, jadi kartu itu Anda isi ke adminnya di instansi tersebut, ya. Perusahaan tersebut, tiap bulannya 60.000 Ustaz. Tiap bulan Anda isi uang 60.000, tapi di awal dia 90.000 Ustaz. Itu sudah termasuk free pass parking untuk 1 bulan. Oh, berarti 30.000 harga kartu. Anda kurang ngerti Ustaz. Ya iyalah, kalau antum 90.000 bayar dapat 60.000 saldonya, berarti harga kartu kan 30.000. Iya Ustaz. Pantas kalau 30.000 enggak ada masalah. Jadi enggak masalah Ustaz. Enggak ada masalah. Oh, baik Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Pak Eko di Bekasi. Baik, kita berikan kesempatan masih via telepon di 021-823-6543 dalam bab syarikah. Kita angkat kembali. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Umu, di mana? Dari Umu Afif. Di mana Umu Afif? Di Sragen. Baik, silakan. Silakan. Begini, Tad. Nama saya dipakai untuk ibu saya mengasih ruko. Lah, nama saya dipakai untuk ruko. Mengasih ruko maksudnya? Iya. Tapi ruko itu untuk kakak saya gitu. Nah, saya enggak paham. Ibu Anda beli ruko atau punya ruko kan ya? Iya. Lalu dia menghibahkan ke Anda. Iya, Pakai nama Anda tapi hibahnya untuk kakak. Iya, maksudnya berarti yang terdaftar di kepemilikan nama Anda. Iya, Terus kemudian surat ibu kan anu kan saya bilangnya ini kalau bisa cepet dibalik nama ke kakak. Iya, Terus sama kakak gini, Tat. Ya, oh ini mau tak balik nama lewat jual beli. Tapi di lewat bank gitu loh, Tat. Kok lewat bank? Maksudnya dia mau apa? Biar dapat modal gitu loh. Terus balik namanya lewat bank gitu. Enggak paham saya kok balik nama lewat bank. Itu ama gimana, Tat? Maksudnya takutnya terkena apa? Dosa ribanya gitu loh, Tat. Banknya konvensional. Gimana? Banknya bank konvensional. Iya, bank konvensional. Ya udah. Enggak perlu balik-balik nama, jual ini pakai nama saya tapi enggak perlu kok pakai bank, kalau mau jual jualin aja. Oh gitu. Maksudnya iya. Saya enggak nerima uangnya, Tat. Kan cuman saya cuman atas nama aja gitu. Iya, tapi kan atas nama Anda terjadi riba. Oh gitu. Berarti Anda dapat dosa atas nama kan ya? Iya. Tapi nanti itu yang di bank prosesnya tetap balik nama, yang tanda saya cuma tanda tangan balik nama, tidak tanda tangan di banknya gitu. Iya kan, gara-gara Anda cair kredit ribanya kan. Oh gitu. Kalau tidak ada bantu kredit ribanya cair enggak? Oh gitu. Jadi kalau mau biar balik nama dulu, kalau sudah pakai nama saya terserah mau di gitu-gitu atau gimana? Iya, katakan saya enggak mau. Kalau kamu mau balik namakan dulu ke kamu. Oh gitu. Jadi maksudnya ini biar pakai nama kakak saya, balik nama, pakai nama kakak saya dulu, terserah nanti kakak saya mau dimasuk ke bank atau enggak gitu, Tad. Iya, terserah dia mau masuk ke neraka atau tidak. Karena berakad pinjaman ke bank, dia rugi dua kali, dia harus membayar bunga, ya. Pun dia dapat kutukan dari Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi intinya berarti saya kalau mau balik nama, sudah balik nama dulu gitu, gitu. Dari tadi saya ngomong iya atau tidak, Ibu. Halo. Mungkin bisa difahami orang, ya, Mu, ya. Iya, bisa difahami gitu, jawabannya, benar, insyaAllah. Iya, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Demikian pendengar kita yang bertanya terkait dengan balik nama tadi, ya. Baik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Ustaz, dalam syarikah tersebut dua orang yang bersikat untuk menjalankan sebuah usaha dan menyerahkan modal, apakah perlu adanya jaminan, Ustaz, yang masing-masing harus diberikan? Tergantung kondisinya. Tadi mualif tidak mensyaratkan menggabungkan harta. Baik. Ya, maka kalau tidak syaratkan menggabungkan harta, Anda urus sendiri, saya urus sendiri, nanti laba kita samakan. Kerugian juga kita gabungkan, ya. Maka di sini tidak perlu jaminan. Tapi kalau dalam akad mudharabah, nanti dalam mudharabah ia perlu jaminan, karena Anda menyerahkan uang kepada seseorang untuk dia kelola. Anda serahkan uang modal umpamanya, Anda lihat dia dulu pernah sukses dalam bisnis jual beli mobil bekas, la qadarallah modal habis dan karena sesuatu hal, ya. Anda ingin punya uang, ingin membantu dia juga, ingin dapat berkembang juga uang Anda. Anda setorkan uang ke dia 1 miliar, ya. Kalau tanpa jaminan, siapa yang menjamin nanti dia amanah dan jujur? Nah, minta jaminan surat tanah senilai 1 miliar tadi. Tujuannya bukan ketika kerugian kemudian Anda ambil tanahnya atau Anda jualkan, bukan. Tetapi bila dia tidak amanah atau dia mengubah tidak sesuai dengan apa yang disepakati dari awal. Nah. Ya. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ya, karena sebentar Ustaz. Ya. Karena barang jaminan, barang gadaian itu adanya dalam akad utang. Kalau akad syirkah tidak ada hutang. Tapi kalau dalam umum roba ada uang yang disetorkan, berarti ada hutang. Dalam akad salam ada uang yang dibayar di depan, barang nanti diambil. Itu juga namanya dain, hutang. Atau Anda menjual rumah, uangnya dibayar belakangan, ini juga perlu penguat akad. Ya Allah. Baik, jazakumullah khair atas penjelasannya. Dan demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bolehkah dalam syariat Islam menyewakan suatu peralatan untuk membuat roti yang setiap pengolahan satu sak tepung yang mempunyai peralatan mendapatkan uang yang nilainya ditentukan, Ustaz? Ya, kalau ini namanya kad sewa, boy. Tadi kan dia mengatakan menyewakan. Enam. Sewanya dengan rupiah persekian kelola. Enam. Bisa dengan pekerja. Kerjaan bisa juga dengan waktu. Saya sewakan per hari sekian. Seserah engkau mengelola berapa jenis tepung, berapa jumlah tepung. Bisa juga dengan per bulan, bisa juga dengan per tahun. Boleh. Dengan kerja tadi juga boleh. Per sekian ton tepung yang diolah, sekian sewanya. Nah, boleh juga. Baik. Jazakumullah khair. Ustaz, demikian pendengar kita yang bertanya di Riau. Kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita dari Bapak Asep Maulana di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berprofesi sebagai pengembang perumahan dan kontraktor. Apabila saya meminta tambahan modal dari bank konvensional untuk pengembangan usaha atau modal proyek, apakah diperbolehkan, Ustaz? Ya, bertransaksi dengan bank konvensional tidak ada kerjasama. Yang ada hanya hutang piutang kredit, di mana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan modal tadi, dan harus dikembalikan sebesar nominal yang dipinjam ditambah bunga atau riba. Maka ini adalah riba, maka tidak ada ungkapan boleh kalau Anda ingin selamat di dunia dan di akhirat. Karena Allah sudah memastikan menghancurkan riba. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan riba. Tidak di dunia, di akhirat Allah hancurkan. Tapi biasanya di dunia pun Allah hancurkan. Sebagaimana testimoni banyak kaum muslimin yang sadar bahwa riba itu telah menghancurkan hidupnya di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Di akhirat sudah Allah janjikan, "Waman 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa yang kembali berbuat riba setelah Allah haramkan, maka dia adalah penduduk neraka yang dia lama atau kekal di dalamnya. Ya. Insyaallah, baik. Jazakumullah khair. Demikian Pak Asal Maulana ya di Sumatera. Barakallahu fiik, Pak. Semoga ini menjadi pencerahan bagi antum dan kita semua. Jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang telah meminjam uang ke bank ribawi, namun dia telah bertaubat. Kemudian dia memiliki rezeki untuk melunasi hutang tersebut, Ustaz. Dan ternyata untuk melunasi hutang tersebut terdapat denda pelunasan yang lumayan besar. Bisa 5% dari sisa hutang. Dan ikhwah ini bingung dengan pelunasan tersebut justru akan membuat dosa riba lebih besar akibat denda pelunasan tersebut. Apakah boleh bagi beliau melunasi hutangnya sesuai jadwal tiap bulannya, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, Allah Ta'ala alam, bila sudah terlanjur, semoga kaum muslimin tidak terjebak dalam perangkap riba ini. Ya, tetapi bila telah terlanjur, ya, minta kepada Allah Azza wa Jalla akan dimudahkan Anda menyelesaikan hutang riba tadi. Ya, berbeda-beda kasus orang per orang. Ada yang dia nego, bernegosiasi dengan pihak bank hanya untuk bayar pokoknya saja, mereka kadang mau. Ada juga seperti kasus yang dengan Anda tadi, dia minta pertambahan, Anda mempercepat melunasi riba Anda, malah dimintanya pertambahan. Ya. Wallahu ta'ala alam, menurut saya minta kepada Allah semoga dan dimudahkan jalan secara manusiawinya atau duniawinya. Ada yang terkadang membawa minta jasa pengacara atau jasa orang yang pernah bertransaksi dengan penyelesaian hutang bunga riba seperti ini. Ya, jelas kalau Anda membayar riba, berarti Anda pun berdosa. Masyaallah. Nah, rugi dua kali. Uang dikeluarkan lebih besar dan pun Allah mengutuk Anda. Ya, para bank riba tersebut mereka sering beralasan ini kan kesepakatan. Nah. Persyaratan. Bukankah dalam syariat dan dalam cara logika ini batal? Karena Rasulullah mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Persyaratan yang menentang kitabullah 100 pun jumlah persyaratannya batal. Sering saya contohkan A dan B tanda tangan sepakat di atas materai dia akan merampok sebuah bank. Lalu kemudian si B bertobat. Apakah A bisa mengajukan memaksa si B, ini ada kesepakatan kalau saya bawa kamu ke pengadilan, bahwa kamu membatalkan transaksi kesepakatan kita untuk merampok bank tadi. Dibawa ke pengadilan tentu si A langsung ditangkap oleh polisi. Ya, sama juga A dan si B bersepakat untuk berzina, tanda tangan di atas materai. Ya, lalu salah satunya bertobat. Apakah dia wajib memenuhi tersebut sesuatu yang haram? Ya, secara logika batal ini. Bersepakat dalam perbuatan haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, maka dia batil. Nah, ya, Allah Ta'ala ada. Jazakumullah khair atas nasihat dan penjelasannya. Demikian pendengar kita yang bertanya. Jazakumullah khair. Barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2004 saya meminjam uang sebesar 20 juta rupiah, Ustaz, kepada saudara atau kakak saya. Kemudian saya ingin mengembalikan pinjaman 20 juta itu sekarang. Apakah nilai yang saya kembalikan tetap 20 juta atau bagaimana, Ustaz? Ya. Baik. 2004 sebanyak 20 juta itu dapat berapa gram emas? Kalau selisihnya umpamanya lebih dari 2/3 rukhsahnya, turunnya nilai inflasinya, maka dinilai dengan emas sekarang 20 juta. Ya, untuk realnya bisa antum bantu. Bisa ngecek emas atau ceklah di tahun 2004 per gram emas berapa? Anggap umpamanya katakan 50.000 satu gram emas atau 100.000 satu gram emas. Berarti 20 juta sama dengan 200 gram. Ya. Sekarang 200 gram itu sama dengan 140 juta. Ya. Berarti penurunannya dari 20 ke 140 tinggi. Lebih dari 2/3 penurunan inflasinya, maka di nilai angka rupiah tidak dilihat, dan ini adalah value-nya, nilainya dengan emas. Maka bayar sekarang sebanyak 140 juta. Kalau saudara Anda menerima 20 juta, berarti dia bersedekah 120 juta. Ya. Kalau dia meminta tetap senilai emas, ya Anda wajib membayar senilai emas tadi, dan ini tidak riba. Karena riba itu adalah menzolimi. Ini kalau Anda bayar 20 juta, Anda banyak menzalimi dia. 2004 sekarang 2019 sudah 15 tahun utang tidak Anda bayar. Ketika Anda bayar nilainya tidak ada. Ya. Maka ini kezalimannya banyak. Maka itu bukan riba tetapi menempatkan pada adilnya, dan ini keputusan para ulama muktamar OKI sedunia tentang ever inflasi atau inflasi yang terlalu tinggi di sebuah mata uang di negara. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, ya. Saya jelas tadi disampaikan Ustaz terkait dengan bagaimana pengembalian hutang yang dinilai dari emas dan juga melihat inflasi yang terjadi. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Daud di Depok. Silakan, akhi. Ustaz. Adon. Ana mau tanya, ada sebuah perusahaan itu sudah mendapatkan sertifikasi halal dalam hal jaringan pemasaran dari DSN di Dewan Syariah Nasional. Nah, di situ pada saat awal kami sebagai mitra ataupun sebagai distributor ataupun sebagai agen itu membeli barang, jadi tidak ada registrasi khusus, jadi langsung pembelian awal langsung bersama itu registrasinya, itu membeli dengan nilai 1,5 juta, kalau barangnya itu satu boxnya harganya 250 ribu rupiah. Jadi membeli 1,5 juta harusnya dapat 6 box, dikasih keuntungan sama perusahaan 8 box. Tapi dengan diatur bahwa penjualannya itu dengan apa namanya kode etiknya, bahwa dia jualan itu minimal di harga 250 per box, sehingga dia dapat 2 juta, karena kan dapat 8 box, jadi beli 1,5 juta dapat 8 box gitu dalam penjualan. Sebentar, okay, boleh saya potong? Si penjual ini yang menjualkan pakai nama perusahaan atau bebas? Boleh dia jual tokonya dia? Oh, boleh, boleh. Berarti tidak pakai nama perusahaan tadi? Bukan, jadi gini, barang itu kan sudah ada labelnya, ada produknya. Iya, tapi dia kalau namanya franchise itu kan dia pakai nama besar toko tadi. Enggak, dia tidak pakai namanya. Sebentar, tidak, saya akan bertanya. Ya, kalau ini kan tidak pakai nama label merek dagangnya. Nama label merek dagangnya tetap mengikat. Sebentar. Kalau nama merek dagangnya umpamanya pisang Ambon, ya, umpama itu merek dagangnya. Yang toko Anda penjual ini haruskah nama toko pisang Ambon atau boleh pisang Medan? Enggak, pokoknya kalau dia jualan ya jualan aja. Ya jualan nama saja kan, ya tidak bawa merek dagang. Jadi tidak ada nama toko mamanya, ya kan saya pribadi. Pakai nama pribadi saya, saya jualan. Nah, tapi karena memang itu sudah sertifikasinya seperti itu, artinya begini, kenapa dijual begitu? Memang sengaja dijual hanya di jaringan pemasaran yang ada jaringan pemasaran ke dia. Pertama, karena dia menghindari terjadinya duplikasi dalam hal pemalsuan barang. Jadi kan kalau di Indonesia ini, kalau dia jual bebas seperti itu, orang tahu barangnya, dia duplikasi, meskipun barang yang nggak benar, dia duplikasi, tapi dia sudah jual bilang, dengan dia jual, ini begini gitu loh. Nah, menghindari hal itu, dia harus membuat jaringan terikat. Jadi, seperti istilahnya itu, direct selling. Jadi, dia harus beli ke sana, agent itu, dan dia jual. Jadi hanya agen-agen nanti yang terdaftar di situ yang bisa menjual barang itu. Barang itu tidak akan pernah keluar ke bebas gitu loh. Jadi hanya terhadap agen-agen atau distributor yang sudah terdaftar di situ, yang sudah beli di situ gitu loh. Satu itu. Nah, yang kedua, dia perusahaan itu memberikan istilahnya itu reward atau gimmick atau apalah istilah marketing, macam-macam marketing. Pada saat dia bisa menjual volume penjualan itu senilai 200 kali 1,5 juta, itu berarti 300 juta, dia diberikan oleh perusahaan hadiah itu motor senilai 15 juta. Jadi di luar keuntungan yang dia jual biasa langsung itu, Ustaz, ya. Pertanyaannya secara singkat, akhi. Enggak, saya mau nanyain itu boleh apa enggak? Afwan, saya tidak bisa menjawab kalau ini adalah sebuah produk seperti yang Anda tanyakan tadi. Ini butuh saya teliti lebih mendalam. Enggak, soalnya begini. Tidak ada gunanya saya jawab sekarang halal, nanti saya ketemu umpamanya cara kerjanya yang rinci, saya akan bisa merubah perkataan saya sekarang. Iya, artinya Ustaz butuh data lebih banyak kan? Tentu. Iya, enggak jadi itu. Mungkin mohon maaf akhi, mungkin nanti pada sesi off air saja. Ya, bisa itu terkait penjelasan off air bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Bisa di mana off air? Iya, nanti di line telepon bisa dikomunikasikan teleponnya. Kira jadi 0218233661 nanti ditanyakan kembali. 3661 ya? Iya, baik. Oke, makasih. Secara umum kalau kaum muslimin ini apa sarana roja untuk bertanya kasus langsung, bukan sebuah sistem. Karena sebuah sistem butuh dipelajari dari beberapa sisi. Ya, umpamanya saya buat punya tim juga untuk mempelajari tadi, untuk verifikasinya sesuai atau tidak standar syariat menurut yang kami pahami. Nah, soalnya terkait pernah Ustaz begini, ada seorang biasanya bertanya, ya kan, dengan modal secukupnya dia bertanya sesuai dengan apa yang dia punya, tapi langsung disangka oleh Ustaz di statement ini riba, ini penipuan, ini begini. Ah, itu yang membuat saya bingung gitu loh. Loh, kok bisa begini, Ong? Ustaz juga tidak dapat. Dia tidak menyampaikan sistemnya. Enggak, saya waktu yang lalu saya pantau kan, selalu saya ngikutin ceramah Ustaz ini di Radio Roja karena saya selalu pantau. Karena itu nambah ilmu juga banyak mengenai muamalah gitu loh, Ustaz. Sehingga pada saat itu ada yang masuk nanyakan begini. Nah, Ustaz langsung respon dengan pertanyaan dia gitu loh, sedangkan dia katanya gitu loh. Nah, itu makanya saya mau tanya kejelasannya, ini sistem yang benar karena saya yang tahu. Nah, itu sebagiannya seperti itu gitu loh, Ustaz. Meskipun saya belum jelasin banyak yang lain kecuali ada data-data yang lain gitu loh. Pada prinsipnya jualan kembali seperti saya katakan tadi, ini hanya untuk bertanya kasus. Tergantung orang menyampaikan. Mungkin yang dia pahami sistem besar, tapi yang ditanyakan kasus kedianya. Yang siap ditentu dengan kasus dia. Dalam syariat Allah, dua orang yang sama melakukan transaksi yang sama, tapi dia menyampaikan kasus dia berbeda dengan yang lain. Yang satu bisa halal, bisa satu bisa haram. Tapi kalau ditanyakan sistem, tentu harus dipelajari dari hulu sampai hilirnya. Tapi kalau ditanyakan dia menyampaikan kasus, silakan. Kalau yang tadi yang bertanya siapa Aura namanya tadi, ya, kalau ditanyakan dia saat kasus saya begini, saya jawab. Tapi kalau ditanyakan ada sebuah sistem begini, saya tidak akan bisa menjawab di majelis seperti ini. Nah, ini majelis untuk menjawab kasus kaum muslimin, di mana dia menyampaikan kasusnya, bukan melegitimasi atau menentukan, menjustifikasi sebuah sistem yang ada. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Dan pun sering terhadap lembaga keuangan pun saya mengatakan begitu. Kalau bertanya, Ustaz, bagaimana hukum keuangan lembaga syariah X di Indonesia? Saya katakan, Anda transaksi dia dengan apa, bagaimana? Bisa jadi yang si A transaksinya halal, si B adalah haram. Yang banknya mungkin haram semuanya, mungkin halal semuanya, wallahu a'lam. Ya, dan untuk menjelaskan lembaga keuangan tentu semuanya saya pelajari, tapi kalau orang bertanya kasus, tentu bisa dijawab. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar khidan yang bertanya, barakallahu fikum. Untuk penjelasan atau pertanyaan secara terperinci bisa nanti dikomunikasikan kembali dengan tim Ustaz ya di ETA, Erwandi Tarmizi Asosiasi. Demikian dan barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya kembali dari telepon ya di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo. Eh, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Herman, Pak, di Sulawesi Tenggara. Baik, silakan Pak Herman. Silakan pertanyaannya. Ya. Gini. Dan maaf, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanya begini, Ustaz. Saya sedang melaksanakan pekerjaan sebuah instansi pemerintah. Mohon maaf, agak keras suaranya, Akhi. Iya. Saya sedang mengerjakan pekerjaan instansi pemerintah. Baik. Karena kemungkinan saya kekurangan modal, Jadi saya minta untuk dana DP 20% terhadap instansi pemerintah tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya saya disuruh untuk mengambil jaminan dari asuransi. Nah, yang saya mau tanyakan Ustaz, apakah ini diperbolehkan? Anda membuat transaksi dengan asuransi berarti? Di asuransi tersebut, pihak asuransi meminta jaminan biaya untuk menjamin pekerjaan tersebut dengan memotong berapa persen dari total nilai anggaran dari pekerjaan dari pemerintah tersebut. Begitu, Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Kalau Anda yang disuruhnya bertransaksi dengan pihak asuransi, berarti dosa riba dan warornya terkena kepada Anda. Ya, tapi kalau Anda kekurangan modal, banyak cara yang halal bisa dilakukan tanpa harus Anda terikat dengan pihak yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin Anda minta share modal dari teman-teman Anda, kerabat-kerabat, atau sesama rekanan bisnis, atau Anda bisa ajukan ke lembaga keuangan syariah di mana mereka ikut dengan modal sekian persen seperti syirkah tadi. Nah. Ya, untung ruginya mereka sesuai dengan porsi modal, atau kerugiannya mereka sesuai dengan porsi modal, keuntungan mereka lebih atau kurang, itu tidak ada masalah. Dengan syarat demikian, halal uang permodalan Anda tadi. Nah, bisa difahami Bapak jawabannya insyaallah. Jadi mungkin, jadi pada prinsipnya itu tidak diperbolehkan ya Ustaz ya. Anda bertransaksi dengan pihak asuransi tidak boleh, karena pihak asuransi itu akadnya mengandung unsur riba dan judi atau waror. Ya. Nah, demikian cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima satu pertanyaan terakhir mungkin insyaallah di kesempatan pagi ini via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Ini dari Bu Ani dari Sumatera Barat. Baik, agak keras suaranya Umu ya. Ya, silakan. Saya mau tanya. Silakan. Dulu kan orang tua saya menyampaikan sebidang sawah. Jadi sawah itu termasuk sirkan. Jadi kurang jelas. Kurang jelas suaranya. Apa? Kurang jelas suaranya Ibu. Jadi tahu sawah itu di sini. Mungkin mohon maaf Umu, diulang kembali dari awal pertanyaannya. Jadi sekarang orang tua saya sudah meninggal. Maaf gitu ya, Saya tidak paham. Halo Umu, mohon maaf Umu. Diulang kembali pertanyaannya pelan-pelan. Dari awal. Silakan. Dulu orang tua saya menerima gadai sawah dari orang. Menerima gadai sawah dari orang, dia pinjamkan orang itu uang. Ibu pelan-pelan Ibu. Ya. Jadi sebentar pelan-pelan, saya pahami pelan-pelan. Kalau enggak saya enggak bisa menjawab. Kalau saya enggak paham. Orang tua Anda dahulu meminjamkan uang kepada seseorang dan orang itu menjaminkan sawahnya. Ya. Terus ini sampai sini saya paham. Terus? Ya. Sudah itu. Jadi sekarang orang tua saya sudah meninggal. Orang tua Anda meninggal. Ya, sudah bagaimana hukumnya saya mau. Orang itu belum bayar juga uangnya. Sudah sekarang sudah. Jadi kan untuk yang lalu gitu. Kan orang itu sudah sekarang transaksi gadai menggadai sudah tidak ada. Iya. Sawahnya sudah dikembalikan kepada semua pemiliknya. Bukan dipindahkan tangan kepada orang yang lain. Dipindah tangankan ke orang lain. Yang jelas Anda tidak ikut serta dalam itu kan ya. Ya, sekarang enggak lagi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya sekarang kan orang tua saya kan sudah meninggal, apakah berdosa bagaimana dahulunya gitu, bagaimana memintakan ampunnya. Wallahu'alam. Berdosa saya tidak tahu, transaksi pegang gadai sawahnya. Kalau pegang gadai sawah itu sawah hanya sebagai untuk jaminan saja, pada saat tidak mampu membayar maka sawah dijualkan ke pihak yang lain lalu diambil uangnya, ini tidak ada masalah. Tapi hasil sawahnya dan semua hasil sawahnya milik yang pemilik sawah yang menggadaikan. Tapi kalau hasil sawahnya untuk milik yang memberikan pinjaman, ini ada riba. Kalau ada riba, tentu Allah murka. Allah janjikan siksaan yang pedih bagi pelakunya. Tetapi setelah dia meninggal, Anda memintakan ampun kepada Allah. Cuman konsekuensi dari hal tersebut, bila Anda hartanya adalah pertambahan dari bunga riba tadi, pinjaman umpamanya emas 10 gram atau 100 gram, emas sudah kembali dan masih ada uang dari hasil sawah tadi yang dipegangnya dan dikelolanya keuntungan, ini uang ini wajib diambil dan diberikan kepada fakir miskin, haram untuk dibagi waris. Karena Allah mengatakan fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Bila kalian bertobat dari dosa riba, maka untuk kalian hanya pokok uang kalian saja, kalian tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. Ya. Baik, demikian umum. Ya, masya Allah, tertutup. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dan jazakallah khair. Barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam. Silakan. Ya. Semoga Allah azza wa jalla memudahkan kaum muslimin dan kaum muslimat untuk mentaati Allah azza wa jalla dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam masalah mencari harta dan mendistribusikan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sehingga dengan demikian mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu litaufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.